إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار Ma'asyiral ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Masih pada hak anak yang ketujuh, yakni memelihara anak, mendidik anak, baik putra maupun putrinya, di atas akhlak yang mulia, dan memperingatkan mereka dari akhlak-akhlak yang jelek. Barakallahu'alaikum. Ini merupakan kewajiban orang tua, baik ayah maupun ibu, atau walinya. Ketika ayahnya dan ibunya tidak ada, kewajiban mereka untuk mendidik anak-anaknya agar mereka menjadi anak yang memiliki akhlak yang mulia dan jauh dari akhlak-akhlak yang tercela. Barakallahu. Sempat kita membaca beberapa akhlak Al-Hasanah, akhlak yang baik, yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Abdullah bin Abdirrahim Al-Bukhari, halaman 38. Barakakum. Terkait dengan akhlak-akhlak yang baik, di antara yang beliau contohkan adalah Al-Ikhfah, menjaga diri, menjaga kehormatan diri, wasidq, dan jujur, walbir, dan juga berbuat baik, wahidzul lisan, dan menjaga lisan, wahidzul waqti, menjaga waktu, supaya barakakum digunakan dengan perkara-perkara yang bermanfaat. wa isghalin bin nafi al mufid, dan menyibukkan diri dengan perkara-perkara yang bermanfaat dan berfaedah. Barakallahu. Maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala, ketika anak ditanamkan oleh orang tuanya akhlak-akhlak yang baik, yujannibu biiznillahi al-wuqu'a minal akhta' wal makarih. Maka barakatikum akan bisa terjauhkan dengan izin Allah anak-anak terjatuh pada perkara-perkara kesalahan dan perkara yang dibenci. Barakatikum. Disebutkan dalam sebuah syair, wa yansha'u nasi'ul fityani minna ala ma kana awwadahu abuhu. Anak-anak muda di kalangan kami akan tumbuh sesuai apa yang dibiasakan oleh ayahnya. Anak-anak muda di kalangan kami akan tumbuh sesuai dengan apa yang dibiasakan oleh ayahnya. Dan ini wakil benar adanya. Ketika seorang ayah membiasakan dari kecilnya putra dan putrinya dididik dengan akhlak yang hasanah, akhlak yang baik, maka insya Allah ta'ala bi'idnillahi wa taufiqihi, dengan izin Allah dan taufiknya, anak akan tumbuh, berkembang, barakabikum, menjadi baik dikarenakan terbiasa dengan perkara yang baik. Demikian pula apabila dibiasakan dengan perkara yang jelek, maka akan menjadi jelek. Fattarbiyatul hasanah. Maka barakabikum, pendidikan yang baik yang berdasarkan akhlak yang mulia dan memperingatkan dari akhlak yang jelek, ini merupakan perkara yang agung. Memerintahkan anak untuk berakhlak yang baik, memperingatkan anak dari akhlak-akhlak yang jelek, ini merupakan perkara yang agung. Terkhusus barakatikum, penjagaan tersebut terhadap anak merupakan perintah ya yang datang pada nas-nas Al-Qur'an maupun hadis. Barakatikum. Oleh karenanya anak nantinya menjadi baik, anak nantinya menjadi jelek, barakakum, itu diantara sebabnya karena orang tuanya. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahimahumallahu ta'ala, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, Nabi Yuna alaihissalatu wassalam bersabda, ma min mauludin illa yuladu alal fitrah. Tidaklah anak terlahir kecuali ketika terlahir dia di atas fitrah, putih bersih, suci, tidak memiliki dosa, tidak memiliki akhlak-akhlak yang jelek. Namun fa'abawahu yuhawidanihi, namun kedua orang tuanya lah yang membuat dia itu menjadi Nasrani, au yumajjisanihi, atau menjadi Majusi, penyembah api. Yang sebelumnya disebutkan yuhawidanihi, menjadi Yahudi, kemudian Nasrani atau Majusi atau yang lainnya, itu diantaranya dengan sebab kedua orang tua. Kemudian Nabi memberikan permisalan. Kama tuntijul bahimatu bahimatan jam'a, sebagaimana ada hewan barakakikum bisa melahirkan hewan yang sempurna. Hal tuhistu nafiha min jada'a, apakah kalian melihat hewan yang lahir dengan sempurna tersebut kupingnya terpotong? Otomatis tidak. Barakabikum. Berarti ketika orang lahir, bayi lahir, barakabikum, ya, akhlak mereka itu di atas fitrah. Mengerti siapa robnya. Barakabikum. Kok menjadi jelek? Sudah besar menjadi agama Yahudi, Nasrani, atau Majusi, atau memiliki perangai-perangai yang jelek. Itu diantara sebabnya, barakafikum, adalah kedua orang tuanya. Sebagaimana hewan ketika lahir, ya, barakafikum, keluar dari induknya, kebanyakan hewan itu tidak cacat. Kupingnya tidak terpotong. Sebagian orang Arab kalau mereka ketika kalah perang marah, barakafikum, dipotong, ya, telinga tunggangannya salah satunya. Kata Nabi, sebagaimana hewan ketika dia melahirkan, ya, induk melahirkan anaknya, ada yang sempurna. Ketika sempurna, apakah kalian melihat ada yang terpotong? Kan tidak ada. Lah kok kemudian di belakang hari kok ada yang terpotong? Berarti ada yang merubah. Siapa yang motong? Ya tuannya. Demikian pula barakatikum, seorang anak terlahir dalam keadaan di atas fitrah. Kok menjadi Yahudi, Nasrani, atau Majusi, atau berperangai jelek? Maka orang tuanya barakatikum di antara sebab yang merubah, yang mempengaruhinya. Barakatikum. Kemudian kata beliau, Asy-Syaikh Abdullah Al-Bukhari rahimahullah, "Fal khuluqul hasan amarana Allahu azza wa jalla bihi." Maka akhlak-akhlak yang baik merupakan apa yang Allah perintahkan kepada kita. "Wa haqqun 'alal aba ayu'allimu li abna'ihi." Dan merupakan kewajiban atas ayahnya, orang tuanya, agar mengajari mereka, ya, terhadap anak-anaknya, ya, mengajari akhlak yang hasan tadi yang baik kepada anak-anaknya. Wa ayyu rabbuhum, dan mentarbiyah, mendidik mereka ala tilkal adabil azimah, di atas adab-adab yang agung. Barakabikum. Yang menjadi panutan, ya, kepada siapakah kita mencontoh adab-adab yang mulia? Maka jawabannya kepada Nabi. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Qalam, "Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim." Dan sesungguhnya engkau wahai Nabi, la'ala khuluqin 'adzim, sungguh berada di atas akhlak yang mulia, akhlak yang agung. Bahkan disebutkan oleh istri beliau, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau menyatakan tentang akhlaknya Nabi, khuluquhu Al-Qur'an. Akhlaknya beliau adalah seluruh isi Al-Qur'an. Allah ketika marah, benci kepada sebuah kaum yang disebutkan dalam Al-Qur'an sifat-sifatnya, maka Nabi mengikuti kebenciannya, kemarahannya sesuai dengan Allah benci dan marah. Barakalikum. Jadi akhlaknya Nabi itu adalah apa yang ada dalam Al-Quran. Barakalikum. Akhlak kepada Allah, bertauhid, menjauhi kesyirikan, mengamalkan Al-Quran. Akhlak kepada keluarganya. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Sebagaimana dalam Al-Quran. Dan pergaulilah mereka, keluargamu, dengan cara yang ma'ruf. Ada di situ. Nabi barakallahu fikum, ya, berakhlak dengannya. Kemudian terhadap tetangganya, ada. Kemudian terhadap kaum muslimin secara umum, ada. Termasuk terhadap penguasanya. Barakallahu fikum, Nabi mencontohkan. Memberikan, barakallahu fikum, ya, menyampaikan ayat. Ya ayyuhallazina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Kemudian menyebutkan hadis-hadis hak-hak penguasa apa? Barakatikum. Alasam'i wa ta'ah. Wajib mendengar dan taat. Barakatikum. Dalam perkara yang ma'ruf. Jadi kepada siapa kita mencontoh akhlak yang mulia? Kepada Nabi. Kemudian kepada para sahabat. Kemudian yang berikutnya. Dari Qurunul Mufaddalah. Generasi-generasi yang memiliki keutamaan. Barakatikum. Muridnya para sahabat. Murid-murid dari muridnya para sahabat. Kemudian imam-imam. Para a'immatul huda. Imam-imam yang membimbing. Memberikan petunjuk kepada umat. Barakatikum. Kemudian disebutkan di antara akhlak yang mulia yang lainnya, fayu'allimuhum tilkal akhlaqal azimah. Maka hendaknya orang tua juga mengajarkan kepada mereka anak-anak akhlak yang agung berupa min sidqil wa'di. Menepati janji. Baik janji kepada Allah. Barakatikum. Jadi sebelum manusia lahir, apa dulu yang diciptakan? Apa Mas Yudi? Sebelum kita lahir, ada yang diciptakan dari kita. Apa dulu? Hah? Apa Bu Farouk? Bukan. Maksudnya, iya, dia yang masuk bagian kita ini. Sebelum kita dilahirkan ada di antara kita, di bagian kitanya sudah dilahirkan, sudah diciptakan. Apa itu? Itu kan bukan, masih ada lagi. Roh. Nah, roh. Jadi sebelum ya, manusia itu terlahir, ya, Allah telah menciptakan roh-roh yang ada. Seperti ya, barakallahu fikum. Ada pengantin baru, ya, Allah takdirkan punya anak. Sebelum lahir rohnya itu sudah diciptakan di alam roh namanya. Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana disebutkan dalam surat Al-A'raf, di alam roh semua manusia dari awal sampai akhir itu dimintai perjanjiannya. Alastu birabbikum. Bukankah aku adalah roh kalian semua? Itu roh-roh kita. Roh anak semuanya. Termasuk orang-orang kafir, termasuk Ahok. Alastu birabbikum. Bukankah aku adalah roh kalian? Maka semuanya menjawab, qalu. Mereka menjawab, ya, bala wa rabbina. Benar, wahai rohku, wahai roh kami. Itu perjanjian. Nah, barulah kemudian lahir, sebelum lahir, barakallahu fikum, ketika sudah sampai 120 hari berupa janin, baru ditiupkan roh. Ketika terlahir menjadi muslim, Yahudi, Nasrani, atau agama yang lain, terkadang itu karena sebab orang tuanya. Barakallahu fikum. Maka perjanjian kita dengan Allah dulu di alam roh harus dipenuhi. Maka alhamdulillah kita sekarang ya sedang memenuhi janji Allah, beriman dan bertakwa, berupaya untuk bertakwa kepada Allah. Terlebih lagi juga janji kepada makhluk. Barakallahu. Warahmah bidda'if, dan juga mengajarkan kepada anak-anak agar menyayangi orang-orang yang lemah. Ya, Abdan ya, Abdul Wahab, kalau ada orang lemah, laki-laki, perempuan, ngemis, bawa tongkat, jangan didorong, ya. Tidak boleh diejek, tidak boleh dilempari batu. Ya, barakah fikum. Lah kalau itu orang gila bawa boneka, gimana? Padahal enggak gila, diejek-ejek boleh tidak? Sampai saya dikejar, sabar, sembunyi. Ya. Barakah fikum. Sayang kepada orang yang lemah, ini ada perintahnya. Disebutkan dalam surat Al-Kahfi ayat ke-28. Surat Al-Kahfi ayat ke-28. Allah Subhanahu wa taala berfirman menasihatkan kepada nabi, wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bilghadah wal 'ashi. Dan sabarkanlah dirimu bersama orang-orang yang senantiasa berdoa kepada Allah karena lemah. Berdoa kepada Allah pada siang dan malam, pagi dan petang. Yuriduna wajah, yang menginginkan pahala dari Allah, menginginkan wajah Allah, menginginkan bertemu dengan Allah, tidak menginginkan dari dunia. Ini menunjukkan orang-orang lemah tadi dari kalangan orang-orang beriman. Wala ta'du aynaka anhum, dan jangan engkau memalingkan wajahmu dari mereka. Tidak peduli dengan mereka. Tidak mau tahu. Barakallahu fikum. Di antara barakallahu fikum yang disebut dengan orang lemah di sini tidak harus lemah miskin. Tapi orang yang lemah yang tidak memiliki kekuatan apa-apa kecuali hanya Allah saja yang menjadi sandaran dan ya, satu-satunya yang dimintai pertolongan. Santri-santri itu orang lemah. Walaupun abinya punya mobil. Barakallahu. Maka termasuk kita ini orang lemah. Barakallahu. Ini dalam surat Al-Kahfi ayat ke-28. Ya, menunjukkan rahmah bidda'if. Sayang kepada orang yang lemah. Barakallahu fikum. Dan Al-Imam An-Nawawi As-Syafi'i rahimahullah, beliau memasukkan ayat ini pada kitab beliau Riyadhus Shalihin pada bab Fadlud Dhaif, keutamaan orang yang lemah. Barakallahu fikum. Kemudian keutamaan orang yang lemah disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat yang mulia Harithah bin Wahab. Harithah bin Wahab. Nabiuna alaihissalatu wassalam beliau bersabda, ala ukhbirukum bi ahlil jannah. Maukah aku kabarkan kepada kalian siapakah penduduk surga? Maka Nabi menyatakan, kullu da'ifin mutajaqqisin. Setiap orang yang lemah dan lemahnya ini bertambah-tambah. Orang yang lemah, apalagi yang kedua, dia orang lemah, ya, semakin lemah keadaannya. Lau aqsama 'ala Allah la udarrahu. Kalau dia bersumpah dengan nama Allah, ditolak, dilecehkan. Kamu tuh siapa? Gak diterima. Padahal sudah bersumpah dengan nama Allah. Demi Allah, saya begini-begini. Gak diterima. Inilah barakatikum termasuk ahlul jannah. Tapi lemahnya ini di kalangan orang-orang beriman. Barakatikum. Kemudian Nabi menyatakan, ala ukhbirukum bi ahlin nar. Maukah aku kabarkan kepada kalian penduduk neraka? Kullu utullin jawazin mustakbirin. Setiap orang yang perangainya keras, kasar dan sombong. Perangainya keras, kasar, sombong. Barakallahu. Bukan berarti ketika perang jangan keras, jangan kasar kepada musuh. Bukan. Barakalikum, kerasnya tidak pada tempatnya. Yang dimaksud keras, kasar, sombong. Barakalikum, perangainya. Dia tidak mau menerima nasihat. Keras kepada kaum muslimin. Dan sombong terhadap perintah-perintah Allah. Dan tidak mau menjauhi larangan-larangannya. Sombong. Batarul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Itu sombong. Bukanlah yang disebut orang sombong itu pakaiannya bagus, rumahnya bagus, mobilnya bagus. Barakallahu, bukan itu. Tapi batarul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Sudah menolak kebenaran, yang menyampaikan kebenaran dilecehkan. Berarti orang tersebut asli orang yang mustakbir, sombong. Barakallahu. Kemudian perlu diketahui juga, orang yang lemah, doa mereka, sholatnya mereka, keikhlasan mereka merupakan bentuk datangnya pertolongan dari Allah. Disebutkan dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari nomor 2896. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam beliau bersabda, hal tunsurun wala turzakun illa bidu'afaikum. Tidaklah kalian itu ditolong, tidak pula diberi rizki berupa air hujan, tumbuhan yang tumbuh dari bumi, kecuali dengan sebab orang-orang lemah di kalangan kalian yang berdoa. Barakallahu. Maka musuh-musuh Islam, Allah subhanahu wa ta'ala hancurkan mereka di antara sebabnya dengan pertolongan doanya orang-orang yang lemah. Amal soleh orang yang lemah. Juga disebutkan dalam riwayat lain, riwayat Al-Imam An-Nasa'i rahimahullah, Nabi Yuna alaihi salatu wassalam beliau bersabda, innama yansurullahu hadihil ummah bidu'ifiha. Bidakwatihim wasolatihim wa ikhlasihim. Hanyalah Allah akan menolong umat ini dengan sebab orang-orang lemah yang ada pada umat tersebut. Mereka berdoa kepada Allah, mereka senantiasa sholat kepada Allah dan ikhlas dalam amalan mereka. Barakallahu. Jadi lemah yang dimaksud di sini dari kalangan kaum muslimin, yang beramal soleh, berdoa, sholat tahajud, sholat malam, berdoa. Barakallahu fikum untuk keamanan negeri ini, untuk kebaikan pemerintahnya, untuk hidayah kepada pemerintahnya dan kaum muslimin, penjagaan dari Allah untuk negerinya dan juga seluruh negeri kaum muslimin. Salatnya mereka juga merupakan datangnya pertolongan. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Hendaknya kalian meminta pertolongan kepada Allah dengan kesabaran dan salat. Ketika orang sabar, datang pertolongan dari Allah. Kalau sabarnya benar. Ketika orang barakafikum dilanda ujian, cobaan, maka dia barakafikum salat, meminta kepada Allah. Ketika sujud, termasuk keadaan dia yang paling dekat dengan Allah adalah ketika sujud, maka dia berdoa kepada Allah barakafikum, meminta apa yang dia inginkan, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menurunkan pertolongannya. Oleh karenanya, dikarenakan orang lemah memiliki keutamaan, orang lemah dari kalangan kaum muslimin barakafikum, maka kita tidak boleh berbuat jafa, kaku, jahat terhadap orang-orang lemah. Bahkan disebutkan di sini warahmah bidzaif. Ajarilah anak-anak kalian agar mereka berkasih sayang terhadap orang yang lemah. Baik terhadap orang tuanya yang sudah tua, lemah, terhadap tetangganya, terhadap temannya yang lemah, barakallahu fikum. Wasidqil qaul, dan juga ajarilah mereka agar berucap yang jujur. Barakallahu fikum. Dikatakan jujur adalah batinnya sesuai dengan zahirnya. Itu jujur. Lidahnya bilang A, batinnya bilang B, berarti enggak jujur. Wal ikhlas lillahi azza wa jalla, dan ajarilah mereka agar ikhlas azza wa jalla. Di antara penanaman ikhlas kepada anak, jangan diiming-imingi dengan hadiah terus. Boleh anak itu diiming-imingi atau diberi motivasi dengan hadiah, tapi tidak boleh barakakum itu menjadi perkara yang merupakan kebiasaan. Kalau kamu enggak belajar, enggak tak kasih hadiah. Coba kamu belajar. Apa bi hadiahnya? Ya, bolen satu. Apa bi hadiahnya? Permen mil kita. Ya sudah, besok lagi enggak belajar. Loh kok enggak belajar? Enggak ada hadiahnya. Ya sudah, bolen. Kok satu, kurang? Dua. Permen juga. Besok lagi lo enggak biasa, enggak mau kalau enggak ada hadiahnya gitu. Maka seperti ini barakallahu fikum, nanti enggak ikhlas. Dari kecil harus ikhlas. Oleh karenanya anak-anak barakallahu fikum diajari ikhlas. Kamu di masjid, ada ustaz enggak ada ustaz, Allah Maha melihat. Kalau ustaz meninggal, ayahmu meninggal, ibumu meninggal, kamu seorang diri, tetap dicatat oleh Allah. Diajari seperti itu. Diajari neraka itu seperti apa. Diajari nikmatnya surga agar dia ingin ikhlas. Agar takut dengan neraka. Berkafikum. Tidak main-main. Diajari ikhlas. Berkafikum. Wattiba'i Rasulillah alaihi salatu wassalam. Dan mengikuti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ittiba'. Barakallahu. Ada anak bernyanyi. Loh kok nyanyi? Ya itu diajari di sekolah. Oh jangan. Nabi tidak mengajarkan menyanyi, tapi membaca Al-Qur'an. Aisyar, Al-Qur'an, tartil, ya sudah diajari. Barakallahu. Ada anak biasa pakai topi yang ada lidahnya, ditaruh di depan. Topi ada lidahnya ya. Barakallahu. Itu menurut Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin tidak boleh. Tidak boleh. Ya. Caranya bagaimana? Dipotong lidahnya, kata Syekh Utsaimin. Dipotong jadi polan sunnah. Loh kok merek, kok warnanya oren? Ya, salahnya sendiri milih oren. Diajari pakai kopiah yang bagus. Belikan. Barakah fikum. Kemudian juga Rasul alaihissalam ya di awal-awal Islam itu ada pakaiannya termasuk celananya itu lebar. Para sahabat tuh nggak mengenal celana yang sempit seperti lesis, nggak ada. Celana mereka itu kalau dipakai seperti sarung. Celananya orang Yaman ya. Kalau dipakai, nah kolornya ini ya, itu lebarnya seperti sarung. Ya. Kemudian talinya panjang, diodot gini. Itu asli. Baru kalau orang jalan tuh kayak pakai sarung. Maka seperti itu. Kalau di Yaman, ya di Saudi, itu nggak aib. Kalau tanpa sarung, tanpa jubah, sholat seperti itu boleh. Tapi ketika kayak gini, walaupun ada kantongnya, masih kurang lebar. Oleh karenanya kalau kita sholat, usahakan, barakah fikum, kalau pakai celana seperti ini, hendaknya pakai gamis atau jubah. Gamis yang lutut, ada beleannya, atau jubah. Atau di barakah fikum rangkepi sarung. Masih kurang lebar. Barakah fikum. Jadi kita pernah tanya ke ustadz-ustadz sana. Kalau ada orang, ya, itu pakai sirwal kayak gini. Nah, terus pakai gamis. Itu diaman. Kalau nggak pakai sarung. Kalau sholat sah-sah saja sebenarnya. Itu masih aib. Ya, orang Yaman masih aib. Harus sarung. Kalau nggak sarung, jubah. Jadi nggak kelihatan ininya. Walaupun kita pakai gamis, masih aib, dianggap aib. Jadi, barakah fikum, kemudian ketika kaum muslimin itu sudah menaklukkan negeri-negeri asing. Ya, ada sebagian kaum muslimin yang menikah dengan orang-orang asing. Kemudian berbaur dengan mereka. Ilmu sudah mulai dilupakan. Akhirnya mengikuti celana-celana gaya mereka. Agak sempit. Akhirnya jadilah yang agak tebal seperti levis sekarang. Ngepret. Bekerja. Di mana? Di semen. Pakai sarung seperti atau pakai sarung atau pakai sirwal Yaman diketawai. Kamu itu sudah pakai sepatu PDH, pakai ini, tertawai. Jelas asli ditertawai. Apalagi upacara pakai itu, sarung. Padahal menurut Allah, ya, itu merupakan pakaian ketakwaan. Ini yang sekarang terbalik. Maka anak-anak, ya, kalau biasanya liburan, itu kan nenek-neneknya datang, pade-padenya datang, ngasih celana levis, ngasih baju ini, baju itu. Diakali. Harus tahu kalau itu tuh adalah celana yang tidak bagus. Bajunya baju Batman. Mahal memang, gak mungkin namanya kakek nenek memberi cucunya yang ecek-ecek. Ya. Maka diberitahu anak-anak yang sudah bisa barakah fikum, berpikir mungkin kelas 1, kelas 2 ini enggak boleh ya. Ada makhluk hidup. Berarti gimana? Digunting, dibolongi? Bukan, ditambal. Ya, ditambal. Pakai kain. Kalau dipilox, wah, itu barakah fikum kalau jadi baju dalam tidak apa-apa. Tapi kalau jadi baju di luar enggak bagus pemandangannya, dipilox. Jadi anak-anak sudah tahu barakah fikum. Walhirsi alal awqat, dan juga mengajarkan mereka agar bersemangat menjaga waktu. Wa ala adail amanat, dan juga untuk menunaikan amanah-amanah yang ada. Santri diberi tugas untuk piket. Abdul Wahab kamu piket di depan sore, harus menjaga amanah ya. Anak-anak kalau siang harus tidur, nggak boleh ngobrol. Nah, Ahmad harus tidur ya. Kemudian kalau di masjid jangan lari-lari ya, harus menjalankan amanah. Barakallahu. Demikian pula orang tuanya barakallahu menunaikan amanah, yakni menunaikan hak kepada anak-anaknya. Wa ala birrul walidain, dan mengajarkan anak-anak agar mereka itu birrul walidain. Apa Muhammad? Birrul walidain itu apa? Hah? Lupa. Apa birrul walidain? Apa? Ber? Lu lupa. Apa? Birrul walidain. Oh, Abdul Wahab birrul walidain. Lupa. Ahmad apa? Hah? Oh. Masya Allah. Berbakti kepada kedua orang tua. Diajari. Ketika anak itu sering sudah besar ini ya, kalau dia marah sama abinya, mukul kepalanya. Ini jangan dibiarkan, jangan dibiarkan. Tapi dinasehati, tapi dengan lembut. Jangan dibiarkan. Kok ternyata abinya ini memang gak didengar sama anaknya, maka lewat istrinya. Itu kayaknya nurutnya sama kamu. Soalnya kalau sama saya enggak anu, kalau sama kamu kan biasanya disiram air nurut. Misalkan. Belum disiram sudah takut. Nah, beri cara yang lembut. Barakallahu. Jangan dibiarkan. Terkadang kita melihat ya, tidak sengaja ada anak nyentak orang tuanya atau manggil orang tuanya dari jauh dengan suara yang keras. Ketika orang tuanya tahu seperti itu, hendaknya diajari. Tapi bukan dengan ancaman, bukan dengan pukulan. Barakallahu. Termasuk barakallahu mengajari anak berbahasa halus. Romo. Barakallahu. Maka ini termasuk perkara yang boleh. Yang tidak boleh itu mengajari dengan gaya bahasa tubuh yang menyerupai perkara yang haram, seperti nunduk. Nah, nanti ya, 2 hari lagi Idul, malam Idul Fitri. Nanti kamu berdua harus sungkem sama abi dan umi yang duduk di atas meja, yang duduk di atas kursi ya. Duduk di atas meja lebih lagi. Oh iya, gimana caranya begini? Dulu abi sama umi kepada bapak, abi dan umi juga gitu kepada kakekmu. Lalu diajari birrul walidain dengan cara yang salah. Dan ini ada di Madura pun ada. Ya, akhirnya kayak sujud, rukuk, bungkuk, ya. Kemudian barakafikum dicium lututnya. Ada seperti itu. Itu tidak boleh. Barakafikum itu berlebih-lebihan. Tidak boleh rukuk, sujud atau yang serupa dengan itu diberikan kepada selain Allah. Wa ala mura'ati huquqil jiran. Wa ala mura'ati huquqil jiran. Dan mengajarkan mereka untuk menunaikan hak tetangga. Diajari. Barakafikum. Kalau buang sampah nak, jangan di halaman tetangga. Ya. Kamu beli durian, taruh depan rumahnya. Teriak. Kamu beli pisang, kulitnya taruh depan pintunya, kepleset. Barakallahu. Diberitahu. Kemudian juga anak-anak kita barakallahu diajari adab cara berbicara yang baik. Tidak teriak-teriak mengganggu tangganya. Walaupun membaca Al-Quran keras-keras, tapi mengganggu orang tidur, merasa terganggu, maka ini fitnah. Ya, tidak boleh. membaca Al-Quran itu sunnah, sunnah yang kemudian bisa menjadi wajib. Tetapi hak menjaga, hak menunaikan hak tetangga adalah wajib. Ketika wajib dengan sunnah ini bertabrakan, maka dulukan yang wajib. Barakallahu. Karena membaca Al-Quran tidak harus teriak, tidak harus pakai mic, ya. Barakallahu. Wa alal hismah wal haya, dan mengajari mereka agar memiliki sikap rasa malu. Rasa malu yang disebutkan di sini barakallahu, rasa malu itu yang terpuji, ya, adalah malu untuk bermaksiat kepada Allah. Adapun malu yang tercela adalah malu yang tidak mau taat kepada Allah, dan diantaranya tidak mau menuntut ilmu karena malu. Malu, masa saya harus dari alif ba ta sa gabung sama anak-anak kecil padahal saya enggak bisa. Barakallahu, padahal saya sudah besar. Masa saya sebagai anggota dewan duduk taklim dengan orang yang kerjaannya ya jualan, jaga toko. Maka seperti ini barakallahu, kata Nabi alaihi salatu wasalam, la yanalul ilma mustahyin wa mustakbirin. Tidak akan mendapatkan ilmu orang yang malu. Wah, malu saya, enggak. Nanti saya dikira orang alim. Padahal senang kalau dikatakan Pak Haji, Pak Umroh, Pak Ustadz, Pak Yai, barakallahu. Malu. Malunya ini barakallahu tercela, tidak terpuji. Atau mustakbir, orang yang merasa tinggi, barakallahu, itu tidak akan mendapatkan ilmu. Apa pelajarannya? Ini usul salasah. Ah, usul salasah. Sudah pernah saya. Padahal itu lewat audio. Apa dalilnya ini? Tidak tahu sebenarnya. Sampai mana? Dursulugo. Baru bab 1. Ah, bab 1. Saya aja Dursulugo jilid 5 kok. Padahal tidak ada. Barakallahu. Sombong. Maka kata Nabi, orang seperti itu tidak mendapatkan ilmu. Kata sebagian orang, orang yang sombong itu seperti orang yang ada di atas gunung, atas gedung yang tinggi, melihat orang lain itu kecil. Padahal orang-orang yang di bawah melihat dia itu kecil. Ya, wah, kecil semua, masih besaran saya. Lah, orang-orang yang di bawah itu melihat dia, kok kecil orang itu ya? Siapa itu? Enggak ngaca. Barakallahu. Kemudian wa alal afwi wal hilm, mendidik anak agar memiliki sifat pemaaf dan santun. Ya. Pemaaf dan santun. Ya Idul ya, kamu lebih besar di sini. Kalau kok diejek, jangan ngejek ya. Barakallahu'alaikum, dibalas dengan doa. Hadakallah, semoga Allah membimbingmu. Barakallahu'alaikum, dipukul, sabar, ya. Pukulanmu enggak berarti bagiku, ya. Wa ghairi dzalika min ma'alil umur wal akhlaq, dan selain itu dari perkara-perkara dan akhlak-akhlak yang mulia, yang tinggi, wa makarimiha, ya, mulia dan yang tinggi. Barakallahu. Kemudian kata al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, langsung saya terjemahkan. Dan termasuk perkara yang dibutuhkan oleh bayi sampai pada tingkat kebutuhan yang sangat adalah perhatian terhadap perkara akhlaknya. Ini penting. Kenapa? Dikarenakan bayi ini akan tumbuh nantinya, ya, di saat kecil dia akan tumbuh sesuai dengan apa yang dibiasakan oleh murabbinya, pendidiknya, baik dari kalangan orang tua maupun gurunya. Barakallahu. Seperti mudah marah, kemudian keras kepala dan tergesa-gesa. Ini anak-anak yang jelek. Kemudian mudah menuruti hawa nafsu, gegabah, barakalikum, serakah. Fayas'ubu alaihi fi kibarihi talafi dalik. Maka kalau sudah seperti itu kebiasaannya, dicontohkan oleh murabbinya, orang yang mendidiknya, orang tuanya, maka ketika sudah besar, susah baginya untuk memperbaiki. Sering bohong, susah. Senang dengan nyanyian, ketika sudah besar susah untuk menghilangkan nyanyian. Senang dengan baju-baju yang melanggar syariat, ketika sudah besar susah menganggap aneh. Oh, itu bajunya memang untuk musim hujan ya, Pak. Kok di atas mata kaki? Ini dan itu. Barakalikum. Pernah sebuah kejadian. Ustadz Luqman bersama istrinya belanja di minimarket. Suatu ketika ada anak kecil melihat istrinya bercadar, istri beliau bercadar, nangis. Wah. Padahal gak seberapa kecil. Takut. Ini kenapa? Karena ibunya gak bercadar ketika keluar rumah. Ini diantaranya, barakalikum. Kemudian sebab yang lain, ya, mungkin dia keluarganya tidak tinggal di tempat-tempat atau memiliki teman-teman yang pakaiannya seperti itu. Akhirnya barakalikum takut, ya. Bisa jadi seperti ini akan menimbulkan kebencian, barakalikum. Sehingga akhlak-akhlak yang jelek, yang tidak bisa diubah, ini akhirnya menjadi sifat yang sudah kokoh pada dirinya. Barakallahu'alaikum. Falau taharroja minha goyata taharroj. Seandainya dia itu menjaga diri dengan, ya, sangat. Orang tuanya menjaga anaknya dengan sangat, bagaimana caranya agar dia tidak berakhlak jelek mulai kecil. Fadhahathu walabudda. Niscaya akan bisa mengalahkan, menghilangkan akhlak-akhlak yang jelek tersebut. Dan ini pasti. Yauman ma, pada suatu hari nanti. Walihada tajidu aksaran nas. Dan oleh karena ini kita mendapati kebanyakan manusia yang menyimpang. Akhlak mereka itu dikarenakan sebelumnya mereka itu tumbuh dengan akhlak-akhlak yang jelek. Dia dai, tapi dainya kok suka uang ya? Karena melihat, barakalikum, bagaimana gurunya dulu saat mengajar. Ya, dia dai, barakalikum, ternyata dai plus dukun. Karena memang diajari, barakalikum, ya, di pondoknya atau barakalikum di tempat pendidikannya, bagaimana agar menjadi plusnya itu, barakalikum. Demikian pula dia akan anti dengan yang namanya tauhid dan sunnah ketika dia tumbuh di tempat yang pelajarannya, pengajarannya penuh dengan kesyirikan dan kebidaan. Anti nanti dengan tauhid dan sunnah, akan anti. Walaupun dia sudah jadi besar. Barakallahu. Oleh karena itu kata al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, barakallahu, anak usia emas yang masih kecil ketika belajar dia bagaikan menggores di atas batu. Kalau sudah menulis di atas batu, tergores, barakallahu, maka asarnya, pengaruhnya nanti sampai besar. Susah untuk dihilangkan, dipahat. Karena itu sudah dipahat, bukan ditulis seperti di papan yang bisa dihapus. Barakallahu. Oleh karenanya, merubah akhlak yang jelek dikarenakan kebiasaan mulai kecil ini merupakan perkara yang susah, kata para ulama. Oleh karenanya, barakallahu, kita harus membiasakan anak-anak kita, anak-anak didik kita di atas tarbiyah yang hasanah yang baik. Wallahu ta'ala bishawab. Naktafi bihadzal qadar. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah akan kita sambung pada pertemuan akan datang. Barakallahu fikum. Tafadhalu, hidakumullah.